الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Zadul Ma'ad. Warawa al-Imam Ahmad fi hadhihi al-qissah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil haram wa huwa muttarib fil hil. Wa fi hadha kadilalati ala anna al-mudha'afa as-salah anna mudha'afata as-salat bi Makkah tat'allaqu bi jami' al-haram لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kisah ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil fil haram. Beliau salat di tanah haram. Kita tahu Hudaybiyah ini tempat dicegatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masuk ke kota Makkah untuk melakukan umroh. Hudaybiyah ini ada sebagiannya tanah halal, sebagiannya tanah haram. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat, beliau salat di tanah haram dan kegiatan selainnya di tanah halal di Hudaybiyah. Wa fi hadha kadilalati ala anna mudha'afata shalati bi Makkah. Maka dengan ini sepertinya menunjukkan bahwa dilipat gandakannya sholat di Makkah bukan khusus ketika kita melakukan sholat di Masjidil Haram yang kita tawaf padanya. Baik. Wa anna qawlahu salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi. Sholat di Masjidil Haram lebih utama 100 kali daripada sholat di masjidku. Kaulih Taala, fala yaqrabul Masjidil Haram, seperti ucapan Allah, maka jangan pernah mereka mendekati Masjidil Haram. Kaulih Taala, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal Masjidil Haram, wa kana al isra min baiti ummi Hani. Barakallahu fikum. Padahal isra'nya beliau dari rumahnya Ummu Hani, bukan dari Masjidil Haram. Wa minha anna man nazala qariban min Makkah. Faedah yang bisa diambil dari kisah Hudaybiyah ini bahwa siapa yang turun di suatu tempat yang dekat dengan kota Makkah, fa innahu yanbaghi lahu ay yanzila fil hil, maka hendaknya dia turun istirahat di tanah halal, wa yusalli fil haram, hendaknya dia salat di tanah haram. Wa kadzalika kana Ibnu Umar yasna, demikianlah Ibnu Umar melakukan. Baik. Wa minha jawazu ibtida'il imam bi talabi sulhil adu idza ra'a al maslahata lil muslimina fihi. Di sini juga ada faedah bolehnya imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin mendahului orang-orang kafir musyrikin meminta perjanjian damai. Boleh. Idza ra'a al maslahah, kalau pemimpin itu melihat kemaslahatan bagi kaum muslimin dengan melakukan perjanjian. Wala yatawaqqafu dhalika ala yakuna ibtida'u talabi minhum. Dan tidak mesti dan tidak harus bahwa merekalah orang-orang kafir yang harus meminta perdamaian. Kaum muslimin juga boleh mendahului minta damai, tidak saling menyerang ketika kaum muslimin melihat bahwa mereka memang butuh kondisi seperti itu. Wa fi qiyamil Mughira ibn Syu'bah ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf wa lam yakun 'adatuhu ay yuqam ala ra'sihi. Adapun Al-Mughira ibn Syu'bah yang berdiri di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk sementara Al-Mughira ibn Syu'bah berdiri. Baik, dengan membawa pedang. Walam yakun adatuhu ayyuqam ala ra'si. Dan ini bukanlah kebiasaan Rasulullah dikawal dalam kondisi orang berdiri beliau duduk. Bukan kebiasaan beliau. Wa huwa qa'id, yang mengawalnya berdiri dan beliau duduk. Sunnatun yuqtada biha inda qudumi rasulil adui min izharil izzi wal fakhr. Ini adalah sunnah. Sunnah yang boleh ditiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya utusan musuh. Untuk apa ini izharil izzi wal fakhr? Untuk menampakkan kemuliaan, keagungan wa ta'dhimil imami wa ta'atihi, dan untuk menampakkan kehebatan dan keutamaan pemimpin dan ketaatan pengikutnya terhadapnya. Wa yaqayatuhu minan nufus wa yaqayatuhu bin nufus wa hadhihi hiya al-'adatu al-jariyatu inda qudumi rusulil mu'minina 'alal kafirin. Wa yaqayatuhu bin nufus, dan menjaga rasul dengan jiwa. Wa hadhihi hiya al-'adatu al-jariyatu inda qudumi rusulil mu'minin 'alal kafirin. Dan inilah kebiasaan yang berada, yang ada, inda qudumi rusulil mu'minin, ketika datang utusan para rasul kepada orang-orang kafir. Wa qudumu rusulil kafirina 'alal mu'minin. Demikian juga ketika datang utusan orang kafir ke kaum mu'minin. Yakni betul-betul seorang pemimpin diperlihatkan kewibawaannya, kemuliaannya, kehormatannya, sehingga orang akan gentar begitu kaum mukminin menampakkan ketaatan kepada Rasulullah atau kepada pemimpin, maka orang akan takut. Berarti ini pemimpin sangat hebat, semua tunduk dengan perintahnya. Maka pemimpin yang seperti ini akan senantiasa menang dan menang dalam peperangan, terus maju dan maju dalam kepemimpinan, karena dia sangat dicintai dan ditaati oleh rakyatnya. Barakallahu bikum. Walaysa hadha min hadha annahu alladhi dammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlihi man ahabba ay yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maqadahu minan nar. Dan ini bukanlah seperti jenis yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, man ahabba ay yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman, barang siapa yang pengen dan senang orang-orang berdiri memberikan penghormatan kepadanya, falyatabawa maqadahu minan nar, maka silakan dia mengambil tempatnya dalam api neraka. Kalau dia senang agar supaya orang, ketika orang berdiri menghormatinya, maka ini adalah suatu kejelekan, tidak diperbolehkan. Barakallahu bikum. Kama anna al-fakhra wal khuyala fil harbi laysa min hadha an-naw'il madmum fi ghairihi. Demikian juga kesombongan dan keangkuhan dalam peperangan tidaklah sama seperti di tempat yang lain. Kalau dalam peperangan boleh menampakkan kehebatan, menampakkan semangat dalam berperang, barakallahu bikum, menampakkan bahwa dia lebih mulia dari orang kafir, maka ini boleh. Yang seandainya dilakukan hal ini di luar peperangan, maka itu sangat-sangatlah tercela, tidak boleh dilakukan. Barakallahu bikum. Ini dilakukan agar supaya kaum kufar gentar, takut, ciut nyalinya. Wa fi ba'thi al-budn fi wajhi ar-rasuli al-akhar dalilun ala istihbabi izhari sya'air islami li rusul kufar. Kemudian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oh, akan datang si fulan bertemu dengan Rasulullah sebagai wakil dan utusan dari orang kafir, yang Rasulullah sangat tahu ini orang yang bakal datang ini sangat mengagungkan dan memuliakan hadiyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan hadiyu-hadiyu dan dipampangkan di hadapan dia. Begitu dia sampai ke hadapan Rasulullah dan melihat onta-onta ini sudah siap disembelih, dan dia termasuk orang yang sangat mengagungkan hadiyu, Dia pun kembali akhirnya mengatakan kepada orang kafir, wallahi ya qaum, tidaklah pantas Muhammad dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk kita halangi dari melakukan umrah. Wallahi, aku lihat kesungguhan mereka untuk melakukan apa? Umrah. Dan pengen menyembelih-sembelihannya di sini. Subhanallah. Tapi mereka tidak percaya, tidak mau. Tapi boleh kaum muslimin menampakkan, barakallahu fikum, menampakkan syiar Islam di hadapan utusan orang kafir. Wa fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah, amal Islam fa aqbal wa amal malu falastu minhu fi syai. Wa fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah, amal Islam fa aqbal. Adapun Islam maka aku terima, adapun harta benda falastu minhu fi syai, maka aku tidak ada urusannya dengan harta itu. Dalilun ala anna malal musyrik al mu'ahad ma'sum. Baik. Karena waktu itu barakallahu fikum al Mughirah. Baik. Masuk Islam dalam keadaan membawa harta milik orang-orang musyrikin. Dan dia menyatakan diri masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, adapun Islamnya engkau aku terima, tapi harta yang engkau bawa ini yang merupakan harta orang musyrikin, maka aku tidak menerimanya. Kembalikan. Barakallahu fikum. Kembalikan. Ini yang biasa disebut dengan malum muhtaramah. Baik. Harta orang-orang musyrikin boleh diambil ketika memang di tempatnya, yaitu pada saat peperangan. Barakallahu fikum. Di saat terjadinya perdamaian, terjadinya gencatan senjata, tidak boleh kita ambil, haram hukumnya. Walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir. Baik, karena kita sudah masuk dalam hudnah, dalam perjanjian damai, mu'ahad namanya. Sudah kita lewati, barakallahu fikum. Ketika dia kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, maka ini halal darahnya untuk kita tumpahkan, halal hartanya untuk kita ambil. Yang boleh kita ambil adalah harbi. Barakallahu fikum. Subhanallah. Dalilun ala anna mal musyriki al mu'ahad ma'sum. Ini menunjukkan bahwa hartanya orang-orang musyrikin kufar yang sudah mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, haram hukumnya diambil, ma'sum, terjaga. Wa annahu la yamliku bal yuraddu alaihi la yumlak. Tidak boleh kita miliki, bahkan kita kembalikan ke pemiliknya. Fa'ilna al-mughira kana qad sahibahum alal aman thumma ghadara bihim. Karena dulunya Mughirah sahibahum alal aman, bersama dengan orang musyrikin dalam kondisi aman, kemudian dia mengkhianatinya dan masuk Islam. Wa akhadha amwalahum falam yata'arrad Nabi sallallahu alaihi wasallam di amwali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau ngambil harta itu. Wala dabba anha, dan tidak membelanya. Wala dhamanaha lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjaminnya. Dan dzalika kana qabla Islamil Mughirah. Karena itu semuanya sebelum Islamnya Mughirah. Baik, Mughirah masih dalam kondisi apa? Kondisi musyrik, kemudian mengambil itu harta dari sesamanya musyrikin, kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membayarnya dan tidak ada urusannya Rasulullah dengan harta itu. Adapun Islamnya dia saya terima, tapi urusan harta urusan kalian, bukan urusan saya. Baik. Wa fi qawli Siddiq li Urwah umsus badrallat dalilun ala jawazi at-tashrih bismil aurah idza kana fihi maslahah tayyib taqtadiha tilkal hal kama adina an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayusraha liman da'a da'wal jahiliyyah bihun bihinna tayyib abi bihani abi wa yuqalu lahu ughdud ay ra'abika wa la yukna lahu fa li kulli maqamin maqal. Barakallahu bikum. Di sini ucapan As-Siddiq, qaulus Siddiq li Urwah, berkata Rasulullah SAW, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala kepada Urwah yang pada saat itu memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, umsus badrallat. Baik. Isaplah badr itu afwan, ini mungkin kata-kata kotor, barakallahu fikum, klitorisnya perempuan. Karena tuhannya mereka perempuan. Taib Lata, taib nama perempuan dari Al-Ilah, sama seperti Al-Uzza nama perempuan dari Al-Aziz. Kalau Al-Aziz laki-laki, kalau Uzza perempuan. Taib kalau Al-Ilah laki-laki, kalau Al-Lat perempuan. Maka Abu Bakar mengatakan umsus badran lat, isap itu kemaluan Tuhanmu. Barakallahu fikum. Kondisi ini bisa diucapkan pada saat memang tempatnya yang membuat dia sangat malu. Barakallahu fikum. Dalil ala jawazi tasrih bismin au bismil aurah. Dalil menunjukkan tentang bolehnya betul-betul mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan di tempat yang lain. Karena dijorok, tabu, kotor, aib. Idza kana fi maslahatin taqtabiha tilkal hal. Kalau memang ada kemaslahatannya, ya boleh diucapkan. Baik. Akan tetapi di tempat itu tidaklah di tempat lain tidak ada diperbolehkan. Sama seperti ketika seorang suami istri bercumbu rayu, barakallahu fikum, akan muncul kata-kata yang seandainya diucapkan di luar kamar itu akan tabu sekali. Barakallahu fikum. Akan tabu, akan sangat jelek, jorok. Tapi ketika di tempatnya, boleh jadi itu sesuatu yang dianjurkan untuk menggugah syahwat. Barakallahu fikum. Kalau di tempatnya, tapi ketika dia diucapkan di luar kamar atau di halayak ramai untuk dijadikan bahan tertawaan, maka ini sangat ya, sangat tabu, sangat jelek. Tidaklah diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Baik. Menceritakan tentang hubungan suami istri dalam kamar tidak diperbolehkan. Baik. Ketika diumbar, dicerita di halayak, kumpul-kumpul mereka cerita tentang apa yang mereka lakukan dengan istrinya, haram hukumnya, haram. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka mengucapkan itu, mereka menceritakan itu, kemudian mereka tertawa-tawa. Kata Rasulullah, qad fa'alu, apakah mereka sudah melakukan itu, yakni membicarakan hubungan suami istri mereka di depan teman-temannya. Baik. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan seperti itu sama seperti syaitan laki ketemu syaitan perempuan, kemudian hubungan di pinggir jalan dan semua orang melihat dia. Karena menceritakan sesuatu akan terbayang oleh orang-orang yang mendengarkannya. Baik. Dia akan membayangkannya. La haula wa quwwata illa billah. Dan ini muncul padanya mafsadah, kejelekan-kejelekan. Tidak boleh diceritakan, barakallahu bikum, masalah-masalah seperti itu. Kama adina Nabi SAW ayusari halimani da'wal jahiliya bihani abih. Baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengizinkan untuk mengucapkan dengan jelas kepada orang-orang yang mengajak dengan ajakan jahiliyah. Baik. Dengan bihani abih. Ini kemaluan ayahnya. Wa yuqalu lahu udud irabika. Udud. ay ra'bika wa la yukna lahu falikulli maqamin maqal. Setiap tempat ada ucapan-ucapan yang pantas dan tidak pantas padanya. Barakallahu fikum. Baik. Ya mungkin ketika di tempat yang lain itu akan kotor sekali, jorok. Tapi pas di tempatnya boleh jadi itu dibolehkan. Wa minha ihtimalu alladhi ada bi rasulil kufar wa jahlihi wa jafwatihi wa la yuqabilu ala dhalika lima fihi min al maslahah al 'amma wa lam yuqabilu an-nabi sallallahu alaihi wasallam urwa ta'ala akhdhihi bi lihyatihi waqt khitabihi wa in kana tilka 'adatul 'arab lakin al waqar wa at-ta'dhim khilafu dhalik. Ihtimal qillatu adabi rasulil kufar. Ya menanggung, sabar, lapang dada, menanggung kurang ajarnya utusan orang kafir. Karena mereka tidak beradab. Jadi, menanggung lapang dada, sabar dengan kebodohan utusan orang kafir dan kekakuan mereka. Wa la yuqabilu ala dzalika lima bihi minal maslah, dan tidak perlu dibalas. Karena padanya ada kemaslahatan secara umum. Walam yuqabilin Nabi sallallahu alaihi wasallam urwata ala akhrihi bi lihyatihi wa qatfi tabihi. Rasulullah SAW tidak membalas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Urwa memegang-megang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tidak ada adab. Tapi Rasulullah SAW sabar, tidak membalas. Wa in kana tilka 'adatul Arab, walaupun itu kebiasaan orang Arab, lakin al-waqar wa at-ta'zim khilafu dhalik. Akan tetapi al-waqar, kewibawaan dan kemuliaan tentunya bertolak belakang dengan itu. Tentunya kalau perkara-perkara itu adalah perkara barakallahu fikum, urusan kenegaraan, ya penuh adab. Baik. Tidak sembrono, tidak serampangan. Wakadzalika lam yuqabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulai Musailamah hina qala nashhadu annahu rasulullah wa qala laula anna ar-rasula la tuqtal laqataltukuma. Demikian juga ketika datang utusan Musailamah bin Kadzdzab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah sudah mengaku jadi nabi pada saat itu. Baik. Dua utusan Musailamah ini datang ke Rasulullah sambil mengatakan nashhadu annahu rasulullah. Kami bersaksi bahwa Musailamah itu adalah Rasulullah. Wa qala, dan Rasul mengatakan, laula anna ar-rasula la tuqtal laqataltukuma. Seandainya Rasul itu seandainya bukan bahwa Rasul itu tidak boleh dibunuh, maka aku telah membunuh kalian berdua. Karena Rasul tidak boleh dibunuh. Paham barakallahu fikum? Artinya utusan. Rasul di sini artinya utusan. Utusan itu dalam masalah kenegaraan tidak boleh dibunuh. Kapan dibunuh? Berarti pernyataan perang. Membunuh utusan ini sama seperti pernyataan perang. Sehingga Rasulullah mengatakan seandainya Rasul itu tidak boleh dibunuh, seandainya bukan Rasul tidak boleh dibunuh, maka aku telah membunuh kalian berdua. Wa minha taharatun nuhamah sawa'un kanat min ra'sin aw sadrin. Baik. Minha taharatun nuhamah. Taharatun nuhamah, lendir yang keluar dari kepala, keluar di hidung, atau dari dada keluar di tenggorokan. Baik. Itu suci. Walaupun ya terkadang dianggap kotor atau menjijikkan. Barakallahu fikum. Baik. Tidak semua yang dianggap menjijikkan itu najis. Barakallahu fikum. Seperti ingus, seperti ludah. Baik. Dia tetap suci dalam artian bukan najis. Wa minha taharatul ma'al musta'amal. Demikian juga sucinya air yang sudah dipakai. Rasulullah SAW kalau wudu, air yang menetes dari anggota wudu Rasulullah SAW diambil oleh para sahabat dan dipakai untuk wudu ulang. Wa minha istihbabu at-tafa'ul wa annahu laysa min at-tiyarah al-makruha. Disunnahkannya, dibolehkannya kita at-tafa'ul, berharap baik. Baik. Kata Rasulullah, wa yu'jibunil fa'lu. Al-fa'lu itu harapan dan anggapan baik. Wa annahu laysa min at-tiyarah al-makruha, dan bukan termasuk tiarah. Baik. Anggapan-anggapan sial yang dilarang. Liqaulihi lama ja'a Suhail. Sesuai dengan ucapan Rasulullah ketika Suhail datang. Setelah sekian banyak utusan-utusan dari orang Quraisy yang datang membela Rasulullah tapi tidak diterima oleh orang-orang Quraisy. Ah, engkau sudah tersihir. Ah, engkau sudah terpengaruhi. Ah, akhirnya tidak ada. Setiap yang datang utusan orang Quraisy menemui Rasulullah pasti membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma mereka tidak ada yang diterima. Akhirnya terkatung-katung ini keputusan. Barakallahu fikum. Perbincangan begitu muncul Suhail utusan orang kafir musyrikin. Begitu Rasulullah melihat Suhail yang datang, Rasul mengatakan, sahalallahu umurakum. Tafa'ul, anggapan baik. Karena Suhail namanya apa? Suhail. Suhail itu adalah suatu yang mudah. Barakallahu'alaikum. Dari kata sahal. Barakallahu'alaikum. Tasgir dari sahal. Ketika yang muncul itu namanya Suhail, Rasul langsung mengatakan, sahalallahu umurakum. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Yang datang orang yang mudah. Namanya mudah. Barakallahu alaikum. Sahalallahu umurakum. Atau suhila amrukum. Wa minha annal mashhuda alaihi idha araba bismihi wasmi abihi. Ugniya dhalika an zikril jadd. Lianna Nabi SAW lam yazid ala Muhammad bin Abdullah. Wa qani'a min Suhail bidikri ismihi wa ismi abihi khafsah. Wa ishtiratu dikri lijaddi la aslalahu. Al-mashhud alaihi idha urifa bismihi wa ismi abihi. Al-mashhud alaihi. Yang dipersaksikan atasnya. Kalau sudah kita kenali namanya dan nama orang tuanya yang membedakan dia dari yang lainnya. Ugniya dhalika an dikri jaddihi. Cukup. Nama dia dan nama bapaknya, tidak perlu disebutkan kakeknya. Kalau memang orangnya sudah dikenal. Lianna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yazid ala Muhammad bin Abdullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut kecuali nama beliau dan nama ayahnya. Hada mimma qadha bihi Muhammad bin Abdullah. Inilah dari perkara yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Barakallahu fikum. Baik. Wa kana amin Suhail bi dikrismihi. Suhail pun barakallahu fikum merasa cukup dengan penyebutan Rasulullah dengan nama ayahnya. Wa ishtiratu dikril jaddi la aslalahu, dan penyebutan nama kakek tidaklah ada asal usulnya. Yang tidak ada dalil yang menopangnya. Wa lamma ishtara al-adda ibnu Khalid minhu sallallahu alaihi wasallam al-allam. فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة فذكر جده فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به. Maka ketika العداء ابن خالد membeli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama اشترى العداء ابن خالد منه صلى الله عليه وسلم العلامة Al-alam fakatabalahu al-gulam afwan Khalid minhu al-gulam. Kita ulangi. Walamma ishtara al-adda'u ibnu Khalid minhu sallallahu alaihi wasallam al-gulama fakatabalahu hadha ma ishtara. Adapun ketika al-adda' ibnu Khalid barakallahu fikum membeli budak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan hadza mashtara al-adda ibn Khalid ibn Hauda. Ini yang dibeli oleh al-adda ibn Khalid ibn Hauda, disebutkan nama kakeknya. Pada kerajaan dahu fahuwa ziyadatu bayanin tadullu ala annahu jaizun la ba'sa bihi. Maka ini tidak mengapa. Ziyadatul Bayan menunjukkan tentang bolehnya menyebut nama diri bapak dan kakek. Wala tadulu ala ishtiratihi, dan tidaklah menunjukkan tentang syaratnya diucapkan nama bapak. Walamma lam yakun fi syahri fi syuhrati bihaitsu yuktafa bismihi wa ismi abihi takarajadahu. Apalagi kalau memang dia tidak masyhur, tidak dikenali kecuali dengan menyebut nama ayahnya dan kakeknya, maka harus dia menyebutkan itu agar supaya lebih jelas. Wa yushtaratu dhikrul jaddi 'inda al-ishtiraki bil ismi wa ismil ab. Atau keharusan ketika nama dia, nama ayahnya sama seperti nama seseorang dan ayah seseorang. Maka untuk membedakan antara dia dengan orang itu yang sama nama dengan bapak, dia harus menyebutkan nama kakek. Barakallahu fikum, untuk membedakan. Penyebutan nama bapak, penyebutan nama kakek itu untuk membedakan seseorang dari yang lainnya. Karena Muhammad banyak, Abdullah banyak. Barakallahu fikum. Dari Ali banyak. Ali siapa ini? Maka untuk membedakan antara Ali dengan Ali yang lainnya, disebutkanlah bapaknya masing-masing. Barakallahu fikum. Ali bin Fulan, Ali bin Allan. Kalau ternyata bapaknya juga sama namanya, dan ini sudah jarang, paham barakallahu fikum. Maka disebutkanlah kakeknya. Baik. Wa idza ada min ishtiraki uktufiya bi dzikr al-ismi wa ismil ab. Kalau tidak ada yang sama dari nama bapaknya, maka cukup nama dia dengan nama bapaknya. Kalau nama orang biasanya banyak. Barakallahu fikum. Namanya Muhammad banyak, nama Abdullah, Abdurrahman. Masyaallah. Nama-nama yang ma'ruf. Baik. Maka untuk membedakan Abdurrahman yang mana ini, maka disebutkanlah bapaknya, Abdurrahman bin Fulan. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.